kau nantikan aku hingga kita terpisah jauh. Kau dengan hidupmu, aku dengan hidupku. Kau simpan semua abadi rasa yang telah kau beri, tak pernah kau ingkari. Andai saja kita tak bertemu, takkan ada rasa cintaku padamu. Bila saja rasa cinta itu